Mitra bisnis Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo dengan tegas membantah informasi soal mundurnya beberapa perusahaan dari Jakarta, termasuk dari kawasan Berikat Nusantara, terkait dengan naiknya upah minimum provinsi yang mencapai 2,2 juta rupiah. Bahkan, kawasan Berikat Nusantara berencana menambah kawasan industrinya seluas 600 hektar di Marunda, Jakarta Utara. Kawasan ini akan dilengkapi pelabuhan berkapasitas 100 ribu ton dan beroperasi pada 2015. Untuk membicarakan mengenai hal ini, segera kita berbincang dengan Sofyan Wanandi. Pak Sofyan, apa komentar Anda? Begini ya, saya juga sudah telepon Pak Satap di rumputnya daripada di. Memang perusahaan-perusahaan Korea itu sudah memberitahukan ke kita, tapi dia belum beritahukan kepada KBN. Karena nanti dia kasih tahu KBN, setelah habis kontrak KBN, dia bayar, dia pergi. Tapi memang saya sama Pak Satap juga berusaha supaya mereka tidak pergi. Itu masalahnya. Tapi reklamasi-reklamasi daripada KBN untuk Marunda itu baik untuk menggantikan peranan Tanjung Priok sebagian besar. Itu yang kita inginkan karena Priok ini sudah terlalu penuh. Jadi perlu ada pelabuhan-pelabuhan lain untuk menggantikan sebagian besar tugasnya di Tanjung Priok itu. Kalau enggak, sampai sekarang macetnya Tanjung Priok itu yang menyebabkan logistik kita terlalu mahal. Itu yang dibikin oleh KBN yang kita dukung sepenuhnya begitu. Nah, untuk merealisasikan Jakarta sebagai kota perdagangan dan jasa, apa yang harus dilakukan dalam tahap awal, Pak? Paling penting itu adalah bagaimana kita menghadapi UMP kita tiap-tiap tahun ini. Mesti ada kejelasan sehingga mereka bisa hitung. Kalau UMPU naik tiap-tiap tahun 40-50%, ya mana mau mereka ada di sini. Jadi masalah kita bukan membenahi apa-apa, membenahi kebijakan daripada UMP-UMP ini. Jangan gila-gilaan karena ada politik, masalah-masalah politik, tiba-tiba yuk naik. Sekarang dia minta naik 50% terikat buruh. Bagaimana mereka tahan? Kan lari dulu mereka. Sudah 2 tahun berturut-turut naiknya 30% sama 40% kok. Jadi sekarang dia minta naik 50% lagi. Saya bilang sama serikat buruh kan, sebaiknya mereka bikinnya perusahaan sendiri, atau kan dia, kita nggak minta pekerjaan untuk dia bekerja di kita. Kalau dia nggak suka kerja di kita, mesti dia pergi aja baik-baik kan. Kita kan kasih pesangon, selesailah soal kerjasama kita kan. Nggak usah marah-marah dan sudah berteriak-teriak di jalan. Dan sebagian besar yang berteriak-teriak itu juga nggak jelas juga dia kerja di mana gitu. Itu yang saya pusingkan selama ini. Nah, masalah kenaikan upah itu apakah sudah dibicarakan di tripartit, Pak? Nggak ada. Ini sekarang masalahnya semua pembicaraan daripada upah itu belum ada. Kan ada kita Dewan Pengupahan yang terjadi dari tripartit. Ada pemerintah, tapi itu mulai bekerja baru 1 September, kita baru ke pasar, bulan Oktober baru kita itu bicarakan mengenai negosiasinya. Jadi kita belum ada bicara apa-apa, tapi ini kan selama ini karena buruhnya sudah mendapatkan, karena tekan-tekanan dari politiknya, demo-demo itu, pemerintah menyerah, akhirnya dia coba aja terus kan enak. Misalnya baru mulai kita, ini betul buat pengupahan kita baru mulai kerja September kok. Jadi mereka sudah berteriak. Sedangkan belum kita ke pasar sama-sama melihat harga 60 item dan lain-lain itu. Iya kan? Ini kan cuma tekanan-tekanan politik yang mereka mau karena mereka sudah dapat dulu oleh pemerintah. Jadi sekarang dia coba-coba lagi. Kita pengusaha kalau memang nggak bisa sanggup lagi bersaing kan kita mesti tutup buku. Apalagi kita jadi importer aja kan. Demikian Sofyan Wanandi. Saya Kiki Wijaya.